Halo, halo. Udah ya? Oke. Halo, hi guys. Oh, belum. Ini udah apa belum? Oke, iya, sorry untuk pembukaan yang tidak profesional ini ya. Tapi ini emang radio yang enggak profesional sama sekali, enggak terstruktur dan enggak sistematis dan pastinya enggak masif juga. Suara apa itu ketawa-ketawa? Restu, aduh. Oke. Bareng lagi denganku. Cih, bareng lagi kapan aku bersiaran di sini? Oke, aku Mila. Biasa dipanggil Mila. Kali ini akan jadi host di acara Kabar Kawan. Kita kedatangan kawan dari Palembang. So, itu kenapa kita kebetulan kawan ini lagi ke Jogja dan so, ada problem atau? Oke. Okay. Ya, ada sedikit kesalahan koordinasi ya. Sorry. Namanya juga gak profesional gitu. Tadi udah kenalan ya gue ya? Udah ya? Oke. Ini narsum kita kali ini namanya Takslan. Jauh-jauh dari Palembang khusus untuk Solidario loh. Gila ini keren radio ini. Meskipun nggak ada yang dibayar ya, tapi namanya juga solidaritas. Oke, Takslan, tolong kenalkan dirimu. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Oh, ya, halo, saya Takslan. Minum air putih. Iya mau apa jadi? Oh, kenalan dulu, saya Takslan, saya dari Palembang. Aktifnya di Sakalam sekarang, terus juga langsung jelasin satu gitu. Juga kamu, di Spektakel Club. Kamu dalam rangka apa? Oh, dalam rangka. Jadi ada undangan terbuka dan tertutup. Semi terbuka dan semi tertutup juga ya? Iya, semi terbuka dan semi tertutup. Jadi ada semacam forum kemarin ngebahas kekerasan seksual dalam komunitas. Nah, jadinya forum kita KZL itu ya? Iya, kita KZL. Jadi ada forum itu, jadi ngebahas tentang bagaimana menyikapi, menindaklanjuti, memproses kekerasan seksual dalam komunitas. Iya, jadi itu akhirnya diundang. Aku gak hafal sih muka trending apa gitu. Mukanya baru-baru aku nggak hafal. Nggak hafal ya, katanya sih itu beberapa komunitas dari beberapa kota ya. Ada dari mana gitu, aku juga nggak hafal. Tapi ya mungkin nanti mungkin di share ke publik juga, aku nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan di share karena emang cukup asik dan cukup apa ya, cukup enak lah kemarin. Asik. Nah, jadi datang ke Jogja itu, terus karena sekalian akhirnya teman-teman Solidario, nggak harus pakai ini loh, harus pakai aksen Jawa loh. Oh, Solidario. Nah, jadi kawan-kawan Solidario ini mau ngajakin, ayo siaran gitu, bahas hal ini, ngebahas hal itu. Ya udah, makanya tadi tuh, ya jadi. Balik lagi tadi tuh waktunya Sangkakalam itu publishing dan juga distributor media alternatif. Kerjanya ngopi-ngopiin pamflet, ngerilis zin gitu-gitu. Yang hal semacam itu. Enggak ada, itu loh masalahnya, pusing. Terus juga bantu-bantu di Spektakel Club. Spektakel Club itu musik organizer. Dia tapi musik organizer yang mandiri. Enggak ada duitnya juga loh itu. Jadi enggak. Berarti melakukannya atas dasar apa? Atas dasar kemanusiaan. Enggak, anjay, enggak sih. Ini ada co-host kita ya. Jadi karena berhubung hostnya ini lagi capek banget sebenarnya dan istirahat. Jadi ditemani oleh co-host siapa? Mas Kobra. Nama panjangnya Kobra Kadabra. Mas penyair kita yang sangat ternama se-Nusantara, namanya Restu si burung gemak. Bersama Mas si burung gemak. Mungkin teman-teman pernah tahu si burung merak, ini ada si burung gemak. Oke, nama aku dikasih Kobra, Muhammad Kobra. Sama, aku juga Muhammad kok. Ya itu, jadi di hanya memang tadi oh, Spectacle Club musik organizer ada Instagramnya ya, @spectacleclub dan Instagramnya @sangkakalam. Bantu-bantu semua sih di situ, jadi yang satu emang fokusnya di media alternatif dan zin, satunya di musik, ngebikin gigs, terus ngerilis record, terus distribusiin record, hal semacam itulah. Ya, itu tadi sekilas penjelasan dari Bung. Biar kita kan Bung Takselan. Atau kawan Takselan, kamu pilih yang mana? Bung, kawan, atau kamrat? Atau mas? Mas aja kayaknya karena gitu. Mas. Okay. Yaelah, enggak ngaruh kali. Oke. Okay. Palembang ya, kalau dengar kata Palembang tuh aku tuh keingetnya tuh pacarku gitu loh. Kenapa ya? Salah, sorry. Ini pengalaman yang terlalu personal, aku sorry. Aku kalau Palembang itu kemarin-kemarin ingat Jembatan Musi kemarin. Iya, Jembatan Musi itu terlalu old school. Ada lagi yang lebih old school. Pasar Cinde. Oh, Pasar Cinde. Oke. Okay. Ya, tapi aku ingatnya Asian Games aja sih sebenarnya. Sama apa? Sebelumnya event apa internasional event gitu. Kalau event internasional dari yang PON, PON nasional ya. Pokoknya dia tuh ngerangkak kok. Pokoknya dia tuh ngerangkak deh dari PON, nanti ada ASEAN, terus ada ASEAN gitu loh. Sebelumnya SEA Games kan. Sebelumnya iya ASEAN, SEA Games. Terus ada ke yang terakhir ini Asia, ASEAN Games. Ya gitu deh. Pokoknya jadi kota event olahraga, iya yeah, kota-kota event olahraga nasional, dari nasional sampai internasional. Oh, kota atlet bukan? Bukan atletnya sih ya. Tapi tempatnya ya. Tempatnya. Aku juga. Ya, nah itu aku juga nggak tahu loh sejarahnya kenapa bisa itu, maksudnya. Akhirnya secara infrastruktur yang banyak dibangun tuh prasarana. Oh iya. Yeah. Nggak tahu, sarana infrastruktur, sarana olahraga gitu kan, ditunjang terus di situ. Ya, kalau salah awalnya tuh PON deh. Pokoknya dari PON itu akhirnya datang tuh berbagai perhelatan olahraga nasional dan internasional. Dan pembangunan pun akhirnya ya di saling memantik. Jadinya maksudnya karena ada event di situ, pasti yang dibangun adalah kawasan-kawasan olahraga gitu kan. Makanya akhirnya sampai munculnya Jakabaring Sport City. Kota olahraga lah, ada kawasan kecil dari sebagian Palembang itu jadinya tempat olahraga semua, dari stadion apa segala macam. Meskipun kalau dulu ya aku tuh kalau kenal Palembang itu biasanya dari acara TV Buser gitu loh. Tau nggak sih? Acara kriminal gitu loh biasanya kan kayak gitu. Kalau nggak dari Palembang, Lampung bener nggak sih Mas Kobra? Iya bener. Sebagai ekspresi divisi. Bener juga. Iya dulu image-nya kayak gitu ya, maksudnya dia selalu dicitrakan sebagai kota yang penuh apa, yang kriminalitasnya tinggi. Biasanya kalau nggak Palembang itu Lampung ya, kawasan yang dianggap kawasan ilegalis pasti. Iya, dulu dicitrakannya begitu gitu. Tapi kupikir sekarang dengan kemajuan teknologi anjir. ya dengan banyak perubahan-perubahan ya, kulihat kayaknya sekarang Palembang lebih kayak kota apa? Metropolitan gitu nggak sih? Dia kayak kota yang ramai banget. Kota yang udah apa ya? Makin padat juga ya sebenarnya, dan banyak mallnya, itu aku bingung, banyak banget mallnya. Mall terus ya bagus ya, bisa belanja gitu ya. Iya banyak mall gitu loh aku, dan mallnya tuh bagus-bagus gitu, gede-gede gitu kan. Meskipun ya cuman 1-2 aja aku pernah masuk situ. Oke, maksudnya itu kalau aku ngeliatnya secara tata ruang tuh udah kayak kota yang sangat ramai. Jadi soalnya kemarin kayak temen nanya, oh Palembang, jadi ini Palembang tuh masuknya kota atau kabupaten? Gitu. Bilang, aduh ini mungkin nilai belum jadi negara yang belum jadi negara ya. Iya makanya, oke. Okay. Terus, oh ya, terakhir ke Palembang itu aku kayaknya tahun lalu ya. Itu aku ngerasa di sana komunitas dan scene-nya lagi apa ngehits banget, anak-anaknya keren-keren banget deh pokoknya sih, aku ngefans. Iya. Yeah. Kamu bisa ceritain nggak sih sedikit gitu tentang komunitas di sana dan scene di Palembang? Iba, kayak basis yang paling progres kayak musik kayaknya ya, karena emang musik ya? Iya musik. Jadi musik tiga atau empat tahun terakhir gitu kan, maksudnya musik tuh kayak dia itu mengembalikan lagi posisinya di peta musik Indonesia gitu kan, maksudnya dulu kan 5 tahun sebelumnya, misalnya 5 tahun sebelumnya itu gak kedengeran ada apa aja dari Palembang gitu kan. Terus akhirnya yang kedengeran lah ada Semak Blukar gitu, ada Umana. Dari situ kayak pengembangan musiknya Palembang itu lagi kencang-kencangnya. Dari katalisnya si Semak Blukar dan Umana itu gitu kan, akhirnya muncul tuh Auman. Jadi muncul tuh band-band baru, band-band apa gitu. Nah, di situ musiknya emang lagi kencang-kencangnya gitu maksudnya. Entah dari segi promosinya, bandnya bagus-bagus yang muncul segala macam. Nah, jadi yang menariknya juga yang menarik dan selalu menarik, Palembang tuh kan nggak punya festival-festival besar kan, semacam Rock in Solo atau apa gitu kan. Semacam kalau di Jakarta tuh apa ya? Hammer Sonic. Oh, enggak, bukan festival ya? Festival itu maksud aku enggak yang basisnya festival. Yang enggak, maksudnya yang basisnya tuh kelokalan loh. Kalau Soundre kan tuh kayak nasional gitu, keliling-keliling nanti ujungnya di mana, di Bali gitu kan. Jogja Rokarta. Ya, mungkin. Jogja Rokarta itu kalau di Makassar tuh Rock in Celebes kalau enggak salah. Yang semacam itu. Nah, di Palembang itu enggak punya. Nah, menariknya itu, jadi Palembang itu kedengaran tanpa ada festival besar. Ngerti gak? Maksudnya gak ada festival besar yang mendorong atau festival besar yang menarik gitu kan. Terkenal gitu ya? Terkenal. Akhirnya tadi tuh, akhirnya akhirnya dia memasukkan kembali ke peta tadi loh, peta musik nasional tadi loh. Jadi, oh Palembang ini nih, ada gitu. Nah, pasca 2012-2013 itu kan, jadi kan itu sempat gak ada gigs tuh, gigs sepi karena orang pada berantem semua kan di gigs. Datang-datang bawa samurai, datang-datang. Oh, pokoknya pas makanya tuh bingung. Jadi malah yang terakhir itu ada yang namanya serangan balik gitu kan. Nama gigsnya serangan balik, pas ribut mereka ngeluarin samurai dari selokan. Bayangin, kapan masukin samurai dari selokan kan? Iya, di gigs ngambil samurai dari selokan. Nah, dari situ tuh akhirnya ada perubahan manajemen dan strategi. Gigsnya itu akhirnya di studio-studio gitu, secret segala macam. Nah, dari situ tapi akhirnya intensitas gigs itu kekejar, maksudnya gigsnya jadi sering gitu loh. Jadi sering. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan yang awal tadi loh, kebutuhan. Ngapain lo bikin-bikin kayak itu kan? Nah, karena itu tadi anak-anak kan seneng denger lagu, terus ada juga yang seneng ngeband. Ya masa iya ngeband enggak main kan? Masa iya seneng musik tapi gak datang ke show tiap minggu kan. Makanya akhirnya dibikin sendiri gitu show-show-nya. Spetal Club itu muncul. Slogannya making music great again itu. Iya sejenis itu loh. Yaudah makanya akhirnya muncul. Nah dari situ intensitas gigs yang akhirnya diinginkan tuh kekejar. Maksudnya kami pengennya setiap minggu ada gigs gitu kan. Kami pengennya 2 minggu sekali ada gigs. Nah itu tuh akhirnya kekejar. Nah dari situ akhirnya bermunculan dan si progress scene-nya itu akhirnya naik juga gitu kan. Berprogress dengan baik lah akhirnya kan. Berkembang, band-band baru muncul, crowd-nya kebentuk lagi gitu kan. Iya. Penjualan tiket stabil kayak gitu. Nah, di akhirnya dari musik akhirnya ngerembet kemana-mana, muncul lagi komunitas-komunitas kreatif lainnya, berangkat juga dari situ. Ada akhirnya muncul kalau pencuri gambar lah, muncul metamorfo lah gitu kan. Terus muncul yang metamorfo itu yang grup-grup perempuannya, kalau pencuri gambar itu kolasenya. Terus ada host Gorilla dan Saint Ing lah, Rima Oman itu akhirnya muncul yang pasca Oman bubar juga. Terus macam-macam, Sangakalam yang udah lama tapi tertatih-tatih gitu kan. Nah, tetap juga akhirnya stabil. Iya. Tertatih-tatih. Terus spektakel tuh munculnya sebenarnya sebelum 2012 kan. Tapi pas sebelum 2000. Nah, sebelum 2000 berapa tadi? 2012. Oh, 2012. Kenapa aku nyebut 2012 itu tadi, kayak ada momen itu loh, kayak ada checkpoint-nya itu loh. Sebelumnya kan scene-nya berkembang tapi akhirnya ribut. Ngomongin scene musik ya. Karena kan yang tadi aku bilang yang paling progres itu ya di situ, di sekitar itu. Akhirnya pas selesai 2012 itu akhirnya naik lagi. Nah, spektakel lagi juga lebih progres lagi. Gitu. Jadi kita kayak bisa organize 30-an gigs per tahun. 30 gigs per tahun. Tapi kalau boleh tahu, spektakel sendiri itu yang dimaksud sebagai sebuah komunitas, komunitas kayak apa sih kalian? Kalau spektakel sih udah sampai ke bentuk solidnya ya, maksudnya kan. Maksudnya praktikan etos DIY. Apa itu DIY? Ataukah kayak kalau komunitas banyak sih, apakah maksudnya komunitas kita ngebayangin kayak ada sekarang ini kan ada komunitas motor. Oh. Ada komunitas apa? Iya. Makanya kami udah mulai nyebutnya sih musik organizer kan. Karena emang di istilahnya kita tuh kerjanya nge-organize gigs kan. Istilahnya ngebikin gigs. Istilahnya kalau bahasa konvensionalnya event IO lah gitu kan. Tapi emang ada beberapa etos tersendiri, ada etika-etika kerja tersendiri. Apa aja tuh? Si misalnya kita mandiri, kita emang enggak, maksudnya mandiri tuh kita enggak terima funding dari pihak ketiga manapun misalnya, atau emang cuma dari pihak kedua aja ya. Pihak kedua bener. Pihak pertamanya adalah si spektakel, pihak keduanya itu adalah yang nonton gigs. Oh iya, jadi semua pastinya pendanaan itu emang dari tiket. Makanya kita gimana pun dengan keras akhirnya mikirin gimana penjualan tiket itu stabil dan bagus gitu. Kita nggak nerima funding dari pihak ketiga, nggak nerima sponsor, terus kerjanya emang kerja mandiri dan gotong royong yang kayak gitu-gitu sih. DIY juga bisa dibilang lah, mungkin beberapa tem nyebutnya DIY tapi ya nggak tahu juga, tapi kita lebih nyamannya nyebut dengan hal yang objektif aja sih, yang universal, yang berbahasa Indonesia gitu ya. Enggak juga. Ya pokoknya mandiri, gotong royong. Mandirinya pun mandiri yang bagaimana kalau ditanya lagi kan itu spesifik-spesifiknya gitu. Kayak semacam kabinet gotong royong. Kabinet gotong royong. Aku mikir kan, kabinet gotong royong. Kabinet gotong royong. Iya, jadi gitu. Nah, ya kita tetap memposisikan spektakel itu emang, maksudnya nggak bisa juga, maksudnya spektakel ada sebuah bentuk kelompok terbatas misalnya. Nggak bisa juga kayak gitu, soalnya ya gigs-gigsnya spektakel pasti kontribusinya rata tuh dari si organizer sendiri yang emang udah ada tim solid, dari yang beli tiket, terus emang dari band-bandnya yang mau diajak main gitu kan. Ya ada organizer band, nggak ada yang band yang mau diajak main, nggak ada juga gigs band yang mau diajak main, organizer ada, yang beli tiket nggak ada juga, nggak juga bisa bikin gigs gitu-gitu sih. Keren. Kalau Sangakalam sendiri makhluk seperti apa gitu? Nah, kalau Sangakalam itu emang, kalau emang fokus kerjanya tadi, kalau emang spektakel tuh fokus kerjanya di musik, kalau Sangakalam itu lebih ke media, ya, media alternatif. Ngerelisin. Ya, dan ya sama ini juga, sama apa istilahnya, entah itu artikel-artikel ataupun berita-berita alternatif gitu kan, maksudnya kan yang emang nggak disiarkan di media arus utama, misalnya itu ya kita siarin yang gitu akhirnya. Nah, dari fokusnya publishing kemarin itu akhirnya karena distribusi energi dan segala lainnya, sekarang itu Sangakalam lebih fokus juga ke penyebaran informasi alternatif tadi. ke situ gitu kan. Semacam misalnya info-info tentang darurat agraria kayak gitu. Terus kenapa memilih itu ya karena ngeliat urgensinya aja sih, apa yang dibutuhin gitu kan sekarang. Di situ sih karena distribusi energi tadi, maksudnya karena sekarang juga sisa 4 orang yang emang sekitar 2 sampai 3 orang yang aktif, sisanya emang agak cair gitu kan. Nah, itu juga akhirnya enggak bisa ngerjain banyak hal juga gitu kan. Dari emang targetnya banyak tuh. Maksudnya targetnya banyak. Emang udah ada jadwal mau ngerilis ini, ngerilis itu gitu, tapi karena distribusi energi tadi jadinya emang ayo kita nyalurin informasi. Selain emang pengen ada fokus besarnya di media alternatif zin itu. Oh, ini banyak juga ya ceritanya ya. Iya. Yeah. Komplit ya. Iya, ini cukup komunikatif ini narasumnya. Sangar kamu paling. Iya, sangat komunikatif. Makasih lu. Oke. Ini lagu dulu ya berarti ya. Oh, Bapang tetua nak ngejual harta, ngejual harta tua, ngejual harta tua. Ya, welcome back to Solidario. Ala-ala ini loh, YouTube-YouTube itu. Oke, tadi sampai mana sih? Sampai obrolannya? Spektakel, sangka kalam. Tapi kalau boleh nanya nih ya, dari sini kita ini banyak dengar loh. Kampanye dari teman-teman spektakel sangkakala, misalkan kita pernah dengar punk against rape, terus ya ini agenda kampanyenya kan banyak dari sana itu. Terus yang terakhir ini kita dengar itu tentang Safe Cindy. Safe Pasar Cindy. Itu ya ada slogan-slogannya, stand with Cindy, safe pacar pasar Cindy. Tapi yang jadi pertanyaan kita tuh, sebagai anak muda ya, ini aku sih ngeliatnya kayak pemuda-pemudi milenial, sangka kalam dan teman-teman di sangka kalam dan spektakel ini kok ngerasa pasar Cindy itu penting buat kalian? Serius amat mas. Iya harus serius kita emang, kalau nggak serius sih jangan pura-pura serius. Ini serius beneran. Siap. Ya kamu tolong apa sih pentingnya itu? Sampai kalian bela-belain bikin kampanye, bikin terus mixtape. Bukan mixtape ya, kompilasi dan untuk mendukung kampanye. Pamflet juga di share. Pamfletnya juga ada yang diterbitin sama teman-teman sangka kalam. Kenapa sih sampai dibela-belain pasar Cindy itu? Emang kamu sering ke Cindy? Nah itu pertanyaannya. Emang kamu sering ke Cindy? Kalau ngomongin personal ya, malah emang benar-benar personal. Maksudnya kalau anak-anak muda yang nggak tahu Cindy pasti nggak muda. Soalnya ya di sana emang apa ya, kalau istilahnya tuh ada apa sih yang nggak ada di Cindy, cuma nyawa. Semuanya ada di Cindy, dari helm bekas, dari helm bagus, dari helm curian misalnya. Iya emang ini makin memantapkan citra buser tadi. Iya maksudnya, jadi kalau emang ngomongin secara maksudnya apalagi yang di scene musik gitu kan, nyari apa-apa itu pasti di minggu pagi itu di Cindy. Nyari kaset, nyari tape, nyari deck, nyari kaset. Iya emang ada semua, makanya ada istilah apa sih nggak ada di Cindy selain nyawa emang nggak ada. Pangan, papan, apalagi kan anak motor kan, itu nyari alat-alat motor mah ada, semua ada di Cindy. Sampai otomotif. Sandang, pangan, papan, sampai otomotif. Ada juga. Termasuk yang curian. Nah itu yang aku nggak tahu. Kalau perisian kayaknya. Ada. Oh, ini ada. Sepertinya ya, sepertinya ada. Iya, nah itu jadi kalau ngomongin personalnya gitu. Tapi kalau emang ngomongin konteks yang lebih luas, ya emang benar-benar penting untuk si Palembangnya sendiri, maksudnya kan. Pertama, si Cindy itu emang arsitekturnya memang arsitektur unik gitu kan. Makanya dia akhirnya secara alamiah ya apa dibilang. Maksudnya secara alamiah. Secara ya makanya karena dari segi umur dan dari segi keunikannya dia akhirnya jadi cagar budaya. Dengan atau tanpa ditetapkan dia sebenarnya harusnya jadi cagar budaya, tapi akhirnya ditetapkan jadi cagar budaya. Arsitekturnya unik, terus emang posisinya emang bener-bener di tengah kota, sejarahnya emang tinggi. Terus pasarnya itu pasar tradisional gitu kan. Jadi kalau emang ngomongin konteks yang lebih luas dari segi kultur, ya Cindy emang benar-benar penting gitu kan. Nah ketika si wacana penghancurannya itu datang, akhirnya dipertanyakan alasannya apa gitu kan. Apa alasannya? Awalnya sih revitalisasi, diperbaikin karena itu udah rapuh, nanti kalau gempa gede jadi hancur, bahaya yang dibawa. Tapi ketika emang diteliti, itu ada tuh kajian gedung kan yang aku share di grup WhatsApp. Ketika diteliti emang itu benar-benar salah. Jadi emang secara konstruksi emang dia itu kuat. Dan si konstruksinya Carson itu emang benar sampai selamanya ya. Aku enggak tahu sampai selamanya, tapi jangka waktu yang lebih panjang itu emang kuat. Arsitekturnya pohon itu kan, akar pohon itu emang benar-benar cendawan itu ya. Apa trompet apa itu? Ya itu cendawan itu akhirnya itu kuat. Nah, jadi emang salah pertama kan. Terus apa alasannya? Ternyata ya sebenarnya sampai digusur pun itu bener-bener apa ya, bener-bener bias alasan realnya apa gitu kan. Selain emang kayaknya keuntungan pribadi beberapa orang, maksudnya ketika itu dilolosin proyeknya kan itu dapat duit gitu kan. Enggak tahu makanya kan. Oknum mungkin oknum. Tadi kan sebelumnya tadi kan teman-teman sempat cerita, bukan teman-teman ya, maksudnya Taksan sempat cerita bahwa Palembang itu semacam jadi kayak kota event ya, terutama event-event olahraga. Apakah ini emang misalkan revitalisasi ya yang dibahasakan sama pemerintah Sumatera Selatan itu? Itu proyeknya pemerintah Sumatera Selatan atau pemerintah Kota Palembang? Itu juga yang bingungin, maksudnya kayak tangannya tuh emang bener-bener banyak. Ketika akhirnya kami telusurin dan ketika kami riset, itu tanahnya punya kota, tapi yang ngurus BOT-nya itu provinsi. Yang gitu-gitu, yang ngelolosin proyeknya itu provinsi, yang nanganin misalnya itunya awalnya. Tapi sebenarnya itu kalau mau aset itu aset kota sebenarnya. Nah itu lo banyak banyak konspirasi-konspirasinya itu. Konspirasi nah, Wahyudi ya? Iya. Tayo. Nah jadi balik Tayo lagi tadi. Artinya Yahudi. Nah yang kayak disinggung Kohos tadi benar juga, maksudnya itu juga bisa jadi faktor, maksudnya dari karena kebutuhan citra dan apapun dibalik event olahraga internasional itu juga sebenarnya dianggap juga cacat. Jadi ya udah benerin aja kurang bagus gitu loh. Maksud Taxlan berarti ini semacam program estetika kota. Bisa jadi, ya. Ada tuh istilahnya estetikanisasi ya. Karena emang posisinya benar-benar, karena emang posisinya benar-benar itu loh, benar-benar apa, benar-benar strategis. Dia benar-benar tepat di tengah kota. Terus kemarin ini kan udah dibangun LRT nih untuk kebutuhan Asian Games kemarin. Stasiun tengahnya pun ada di situ. Yang salah satu. Terus ibu-ibu marah-marah itu. Iya, yang sempat mogok itu loh. LRT-nya mogok terus. Awas pemerintah. Awas ya pemerintah. Marah-marah tuh. Iya, terus ada beberapa orang yang mau mecahin kaca kan. Kan itu ada tulisannya dalam keadaan darurat pecahkan kaca. Enggak boleh sama petugasnya. Jangan-jangan saya. Jangan, konyol. Nah, itu juga. Terus ya nah kalau ngomongin LRT, nah ini kalau ngomongin infrastruktur ya, itu jeleknya minta ampun. Maksudnya jeleknya minta ampun, LRT muncul, berdiri. Tapi flow angkutan umum itu gak pernah diatur. Jadi, maksudnya gini deh, aku turun di stasiun A, tapi rumah aku tuh kayak berapa kilo dari stasiun A loh. Jadi aku mesti naik gojek lagi atau naik ojek lagi. Itu kan kos lagi kan, itu gak dipikirin apa alurnya si angkot, alurnya si bus itu emang dirombak, itu enggak. Jadi ya kalau aku secara personal sih susah naik LRT. Ya ngapain, karena mesti keluar ongkos lagi. Mending aku emang bawa motor atau bawa kendaraan pribadi kan. Kamu kan bukan atlet juga. Yang naik itu atlet bukan sih. Iya bisa jadi. Iya itu sempet tuh jadi guyonan. Ah kayaknya LRT cuma buat atlet doang deh, 11 hari. Terus sisanya sepelantar gitu kan. Tapi gak tahu juga. Nah itu pernah. Nah itu juga akhirnya sekarang Cindy akhirnya dirubuhin kan. Dan emang mau dibangun mall itu juga. Mau dibangun mall baru itu kan. Nah itu kalian sedih. Apa? Kalian sedih. Sedih sih. Marah? Kayaknya siap. Akhirnya itu makanya makanya akhirnya ketika ada beberapa inisiasi untuk ayo coba bisa gak kita apa kita bantuin kampanye si untuk menolak pengusuran Cina ini, ya udah akhirnya aku share ke kawan-kawan komunitas, ayo mau nggak ini ikut bergabung ke sini gitu kan. Ya udah akhirnya kawan-kawan, karena tadi kan kalau secara ikatan personal dan secara ikatan konseptual budaya gitu kan, kultural tadi, akhirnya ayo gitu kan. Akhirnya mereka mau gitu kan. Jadi aku akhirnya bilang ke teman-teman yang emang kampanye menolak penggusuran itu dari awal, aku bilang anak-anak kawan-kawan komunitas ini mengambil bagian di amplifikasi, dalam artian pembesaran isu itu sendiri. Nah jadi kawan-kawan langsung, kawan-kawan banyak tuh kan, iya membesarkan suara. Jadi kan kawan-kawan tuh kan banyak sektor kan, ada yang sektor misalnya komunitas tadi yang kayak aku bilang, ada yang seneng gambar, ada yang cewek-cewek yang seneng gambar, cowok-cowok yang seneng motong nempel, cowok-cowok yang seneng musik, cewek-cewek seneng musik gitu kan. Ada yang pintar bikin musik, ada yang pintar mempromosikan musik, ada yang pintar ngelawak ada. Ada juga. Ada. Nah, stand up comedy dia. Iya. Jadi malah sama. Hah? Oh, salah ya. Oh, emang ada. Emang ada, ya. Nah. Biasa aja. Oh. Nah, makanya ending akhirnya diajak itu, akhirnya muncul berbagai rangkaian tentang pembesaran kampanye tadi. Kok bisa kalian terus bisa berjejaring begitu cepatnya? Apa sih maksudnya yang menyatukan teman-teman di Palembang? Nah itu yang aku karena misalkan itu bukan hal yang gampang ya, untuk misalkan menyatukan berbagai komunitas untuk mengangkat sebuah isu, misalkan kayak kita ya di Jogja ini, itu bukan sesuatu yang gampang untuk menyatukan banyak komunitas yang ada di Yogyakarta untuk misalkan ngomongin soal isu penggusuran di Kulon Progo. Bukan hal yang gampang. Kayaknya misalkan dari cerita teman-teman di Palembang itu, ketika di share langsung teman-teman dari yang bisa gambar, bikin poster, terus yang bisa bikin main musik, bikin musik maksudnya akhirnya ada kompilasi kan, terus teman-teman yang punya kapasitas mengorganize acara bikin event ya, sempat di depan pasarnya itu ya. Nah itu salah satu kayak semacam event penutup, bukan event penutup sih, event-event istilahnya yang cukup besarnya dari rangkaian menolak penggusuran pasar Cindy itu. Jadi kita bikin, jadi di Palembang itu beberapa waktu terakhir itu ada pedestrian kan. Jadi setiap malam Minggu jalan di Sudirman yang dekat pasar Cindy itu ditutup dan akhirnya semua orang jalan kaki di sana gitu kan. Nah, akhirnya kita gambling-gamblingan juga bikin pertunjukan musik di situ. Tapi di ruang publik aja. Di ruang publik, kan? Benar-benar di jalan. Benar-benar di jalan. Nah, itu. Ini ada yang bahas di grup. Sorry ya, para narsum dan co-host. Ini ada di grup yang bilang Bung TX. Wah, Bung TX. Panggilan memang TX gitu ya? Enggak tahu nih. Bung TX, ceritakan dong pas street gigs-nya pas di pedestrian ya maksudnya. Iya. Yeah. Yang sekdanya kecolongan di Sudirman, apa ini maksudnya? Nah itu, jadi itu kan apa? Itu kan programnya pemerintah kan, si pedestrian itu kan, programnya Pemkot untuk istilahnya sebagai bentuknya kayak apa dia? Dia tuh jadi tiap malam Minggu kawasan daerah Sudirman dekat pasar Cindy juga sampai ke Ampera itu ditutup sebelah. Jadi orang-orang dibiarin berkegiatan di sana dengan jalan kaki gitu kan, nggak ada ini kendaraan. Ya semacam car free night gitu loh, jadi nggak ada kendaraan di situ. Akhirnya itu dibikin oleh Pemkot Occupy Sudirman ya. Iya, yeah. Dibikin oleh Pemkot semacam Occupy Wall Street gitu nggak maksudnya ke situ ya kayaknya. Iya, dibikin oleh Pemkot terus nah sebelumnya emang udah ada rangkaian tadi kan, udah ada ajakan ke komunitas, ayo nih kita ngambil bagian nih buat amplifikasi gitu kan. Ya udah, akhirnya udah ada yang gunting tempel bikin kolase tentang Cindy, yang gambar tentang bikin ilustrasi tentang Cindy itu kan, apa-apa segala macam, ada yang bikin lagu juga segala macam gitu kan. Pas di hari itu akhirnya kita awalnya emang inisiasinya dari Spektakel Club, kita mau bikin gigs, kita mau bikin pertunjukan musik di jalan lah, di daerah Cindy pasarnya, bisa nggak? Ya udah, coba kita di pedestrian gitu kan. Nah, pas akhirnya kita ngomongin izin ke pedestrian itu nggak dibolehin, sorry ya, kita nggak ada kampanye politik di sini. Tolong free dari itu gitu kan. Hah? Kok gitu gitu kan? Ya udah, akhirnya nggak apa, ini pertunjukan musik. Kita masuknya lewat stand up comedy. Stand up comedy itu punya kegiatan rutin malam di situ. Kita kenal orang-orangnya, kita tanya mau nggak? Oh bisa, nanti kita usahain. Di situ juga stand up comedy-nya ngambil peran tadi. Oh, nah gitu ya? Dari situ. Akhirnya kita share lagi. Ini serius nih, pertunjukan musik aja. Udah akhirnya di-share ke kawan-kawan fotografi, di-share ke kawan-kawan ilustrator, di-share ke kawan-kawan fotografer. Oh yaudah, kita bikin showcase karya aja sekalian. Oh, jadi ada pameran jalanan. Oh, kalau diisi puisi aja, puisi juga gimana? Kita tanya ke teman-teman puisi, mau nggak? Ada puisi juga akhirnya di sela-sela. Nah, yang pas stand up comedy itu ditanya ada juga. Ada di YouTube nggak sih peristiwanya sih? Ada, tapi bisa dicek nggak? Tapi potongan kalau video pakai keyword Occupy Sudirman kira-kira ada enggak? Saya pasar Cindy 2 kalau enggak salah. I Stand With Cindy 2 kalau enggak salah. Stand With Cindy. Iya, nah saya pasar Cindy itu kok dari kayak semacam slogan hashtag dari awal ya. Nah, spektakel akhirnya masuk dan kawan-kawan komunitas masuk, Rimawan masuk, segala macam itu, ayo kita bikin yang lebih cool yuk gitu kan. Yang kita kan nih anak-anak muda senang yang keren-keren nih gitu kan. Makanya akhirnya bikin stand gitu ya. Sosok keren ya. Akhirnya muncul Stand With Cindy. Nah, ayo Stand With Cindy akhirnya dengan bahasa Inggris kan, sosokan gitu ya. Udah. Biar makin keren. karena kita percaya pintu masuk yang paling utama adalah coolness kan. Oh, keren kolonia. Ya udah akhirnya itu yang dimanfaatin. Ya udah akhirnya ajak-ajak di situ ya, akhirnya. Fotonya nih, wah. Sorry, di situ. Sorry, Alan, ya. Kamu jangan ngomong dulu. Ini kita lagi ngeliatin, ya ampun lucu banget. Nah, itu ada kawan-kawan metamorfo tuh di grup. Iya, metamorfo itu ya. Iya. Terus ini rame banget ya. Apa? Nah, itu loh. Nah, ternyata kami baru tahu di sana fungsinya LRT apa. Supaya itu? Bikin foto di jalan Palembang enggak kayak Palembang. Jadi dia kayak di luar negeri loh. Lihat tuh. Wah. Iya. Kayak di Singapura apa gitu kan. Hong Kong. Iya. Belum pernah sih. Nah, ini berkaitan loh. Jadi kayak yang aku cerita 2012 tadi, yang kayak ada gigs perang-perangan, pakai perang-perangan. Kalau emang itu ada di kondisi itu, enggak bakal kayak gini. Pasti perang-perangan di jalan. Nah, dengan rebuild skema, dengan show-show kecil, dengan pembangunan crowd ulang, manajemen ticketing tadi, kan itu crowd terbangun kan. Crowd terbangun, si inisiatif akan apresiasi musik itu juga membaik gitu kan. Ketika diajak di jalanan rame-ramean, kita enggak joget-joget, enggak keruan ya di sini. Ini bukan kawasan kita ya. Anak-anak dengerin, semuanya dengerin. Jadinya enggak nonton doang, dengerin apresiasi segala macam, penuh deh. Jadi maksud semacam efek lain dari yang apa kita bangun dari sektor lainnya itu loh. Gimana jelasinnya? Kita tuh enggak sadar ngebangun crowd. Kita enggak sadar buat bikin show-show kecil setelah ribut-ribut kan. Tapi ketika akhirnya beberapa waktu kemudian dibutuhkan pertunjukan musik di pinggir jalan, dibutuhkan crowd, dibutuhkan ketertiban crowd, dibutuhkan crowd yang kooperatif, itu akhirnya terbentuk tiba-tiba. Oh iya ya. Kita enggak sadar gitu loh. Maksudnya mulai muncul enggak sadar mabuk terus. Mulai muncul kesadaran di tingkatan teman-teman di Palembang. Iya, di tempat yang crowd itu sesama teman-teman yang ada di dalam skena itu bukan musuh. Iya, itu loh. Nah, itu yang menggusur rasa cinde maksudnya gitu. Kurang lebih lah ya. Itu jadinya maksudnya si pertunjukan musik semacam ini dengan musik distort, dengan crowd yang misalnya emang tahu mos dan segala macam, itu pasti enggak bakal bisa kayak gini di dengan kondisi 2012 sebelumnya. Itu kan akhirnya berkaitan ada bawa dengan samurai itu tadi. Yang ada bawa samurai pasti. Yang ada mungkin jual jurusan. Iya, sajam segala macam. Ya udah akhirnya ini. Rangkaian acaranya gitu akhirnya ada stand up comedy, ada puisi, ada showcase. Sampai jam berapa itu acaranya? Sampai ngikutin itu kok, ngikutin apa? Ngikutin jamnya pendestrian, jam 10 kok enggak salah. Oh, sampai jam 10. Iya, nah. Jam 11 apa ya? Berapa komunitas? Mulai dari jam 7. Berapa komunitas yang terlibat? 10 mungkin. 10 komunitas. 10 komunitas dari organizer musik, dari perupa, kolase, ilustrasi dan segala macam, fotografi juga, dari puisi, stand up comedy, dari film ada juga. Iya. Gimana persiapan teman-teman untuk bisa mengorganize event perjalanan? Persiapannya cukup ini sih, cukup apa ya? Cukup itu tadi loh, cukup enggak karena itu tadi enaknya karena lamatnya gini. Ada organizer musik di situ. Udah urusin, amanin dong alat, amanin dong list band, amanin dong rundown, amanin dong itu. Terus ada juga yang ngurus perupa tadi dengan ilustrasi. Udah aman gambarannya semacam bisa minta dibingkai juga ya sekalian. Oke, siap. Akhirnya kan sub-sub kerja itu hanya kebagi kan. Jadi secara persiapan kayak jalan barengan ujungnya sehari sebelum ini report ya. Terus udah persiapan datang ke ini masing-masing ya, koordinasi masing-masingnya gitu loh. Jadi kayak tiap komunitas mengorganisasikan dirinya masing-masing. Iya, ya udah akhirnya tuh yang nyusun rundown ada misalnya komite tengahnya misalnya. Komite tengahnya ya udah rundownnya gimana nih gitu. Terus yang ada bang bagian tolong amanin tempat bisa enggak? Oke, diamanin tempatnya gitu kan. Okay. Tapi yang menarik apa? Ternyata itu tuh kecolongan. Kecolongannya adalah si merekanya kecolongan. Dalam artian kan pas awal-awal tuh ikut konsolidasi pendestrian. Nah, konsolidasi pendestrian itu isinya pedagang lah, komunitas lah, apa segala macam gitu. Kita mau bikin acara tentang cinta, wah nggak boleh ya, sorry maaf, itu kita nggak ada unsur politik. Udah balik-balik muter badan, gimana nih jadi kita? Udah bikin aja, kita masuk lewat ini nih. Oh udah, oke. Okay. Akhirnya tutup masuk. Ternyata itu bocornya. Aku sebagai humasnya tuh yang ngurus-ngurus tempat segala macam. Itu langsung dikontak, "Mas, kok ada acara ini ya nanti malam Minggu? Tolong dong dibatalkan gitu kan. Tolong dong." Oh ya oke. Okay. Tetap dilanjutkan tapi tolong dong jangan bawa-bawa cinde gitu kan. Oke, Pak. Coba aku terusin ke orangnya ya, soalnya bukan aku yang ngurus. Ya udah, kira-kira. tetap aja nggak diterusin sebenarnya. Eh, ini pasti ada yang denger semua ya, nanti si pemerintah-pemerintah itu denger lagi. Oh nggak apa-apa ya, ya udah akhirnya, ya akhirnya kita tetap lolosin kan, tetap diperingatin sampai akhirnya prepare. Terus ada yang ngabarin pas lagi 2 jam sebelumnya, Takslan nama kamu udah di Polda ya. Hah, kenapa? Iya, buat di buat yang acara malam ini. Itu nggak, pokoknya adalah teman yang ngabarin tiba-tiba. Oh, oke. Okay. Iya, aku bilang gitu sih sebenarnya. Oke, okay, makasih ya. Oke. Okay. Terus akhirnya udah pas prepare itu ternyata OPP banyak banget. Oh. OPP banyak, pas nyampe ke lapaknya kami, dia bisik-bisik kedengaran. Oh, ini benar acaranya di sini berarti. Oh, berarti yang OPP banyak itu mau ngejaga itu. Anjing. Ya udah oke. Okay. Jalan-jalan terus akhirnya datang beberapa orang. Tolong ini kenapa? Tolong dong poster diturunin. Oke, okay, kita kooperatif. Iya, makanya oke, kita kooperatif, poster-poster yang mengenai Cinde diturunin. Nah, menariknya apa? Musiknya kan musik distort tuh. Musik yang track-track enggak jelas, yang ngang itu kan. Yang main tuh band-bandnya juga band-band kayak hardcore punk lah. Ya, musik-musik berdistorsi gitu. Ya. Musik-musik berdistorsi. Tapi ada ibu-ibu sama anaknya duduk di samping ampli menyaksikan. Iya, jadi kayak bener-bener udah hiburan publik. Nah, sampai iya. Emang sampai ke titik ini gak bisa lagi dibubarin. Sampai ibu-ibu nonton, sampai bapak-bapak ngeliat. Iya, karena ada anak kecil juga ya. Ada anak kecil gitu kan. Maksudnya pendestri mau menghadirkan hiburan ke kota. Nah, si komunitas ini benar-benar menghadirkan hiburan ke kota gitu kan. Jadi kayak, aduh gimana ya mau dibubarin gak bisa gitu kan. Akhirnya beberapa represi kayak, eh turunin dong poster tentang Cinde, foto tentang Cinde. Oke, kita turunin. Tolong dong gak ngomong gitu kan tentang Cinde. Oke, kita nggak ngomong gitu ya, tapi tetap aja sampai ujungnya yang tadi kan ada dibilang tuh di grup, aku nggak tahu siapa tuh pep dia bilang ceritain dong gimana kecolongannya Sekda. Iya, sampai Sekda datang guduk-guduk. Iya, tuh kayaknya menarik, tapi kita simpan aja. Siap ya. Ini kita dengar lagu dulu ya. Apa lagunya? Semang Blukar. Bukan, Iksan Skuter dulu. Oh, Iksan Skuter kami. Oh, ini ada dalam kompilasi Siapa Cari Cinde. Oh, ada. Iya. Yeah. Ya ampun, so sweet. Oke. Tuan, kami hanya butuh ruang untuk mewujudkan mimpi. Kami tak butuh tempat belanja. Tuan, kami hanya butuh lahan untuk perjuangkan semua yang kami yakini harapan. Hei Tuan, kami memilihmu untuk melindungi mimpi kami, bukan untuk membuyarkannya. Dan Tuan, kami memilihmu bukan untuk membela pengusaha yang merampas tanah kita. Pernahkah Tuan membayangkan rasa sedih kami? Pernahkah Tuhan merasakan amarah kami? Pernahkah Tuhan membayangkan menjadi kami? Pernahkah Tuhan membayangkan Tuhan, andai saja kamu tahu betapa takut kami membayangkan masa depan. Tuhan, jangan sampai kami murka, dendam kami kan membara. Berdoa buruk kepada Anda. Hei Tuhan, kami memilihmu untuk melindungi mimpi kami, bukan untuk membuyarkannya. Dan Tuhan, kami memilihmu bukan untuk membela pengusaha yang merampas tanah kita. rasa sedih kami. Pernahkah Tuhan merasakan amarah kami? Pernahkah Tuhan membayangkan menjadi kami? Pernahkah Tuhan membayangkan, membayangkan? Tetap mempertahankan saat tuan-tuan sedang bertransaksi dengan pengusaha. Saat itu pula kami sedang dikepung mobil baja dan pasukan bersenjata. Perjuangkan semua yang kami yakini, harapan, harapan. Balik lagi ya, ini sepertinya pertanyaan di grup WhatsApp semakin ramai. Tadi ada pertanyaan pertama, apa ya tadi, sorry, ini kayak udah agak tenggelam. Oke, bagaimana mengedukasi masyarakat yang lahannya kemungkinan menghadapi penggusuran? Nah, ini ada pertanyaan di grup diskusinya. Gimana, kamu udah tahu jawabannya? atau butuh waktu ya untuk merenungkan itu? Apa kalau kamu apa alasannya? Itu ada teman-teman sih yang emang tugasnya di situ kan, dan ya dari yang aku tahu ya mereka emang benar-benar, maksudnya benar-benar live in dan benar-benar tinggal bareng sama warga pedagang ya, yang di situ. Kalau konteksnya pasar Sinde ya pedagang. Oh, okay. Emang ada yang istilahnya emang berdagang di situ maksudnya. Nah, dari mereka akhirnya kan berangkat tuh inisiasi itu kan, maksudnya yang akhirnya aku terima, dan aku ketika aku ikut rapat, istilahnya ikut rapat, aku apa yang bisa aku dan kawan-kawan komunitas bantu gitu kan. Mm-hmm. Nah, itu maksudnya kalau yang lipin sih emang benar-benar ada teman-teman di situ, di teman-teman lain yang aku dengar sih itu. Mm-hmm. Yang aku tahu. Tapi ya kalau emang kita istilahnya kita lihat ya dan kita analisa sih, kayaknya emang bener yang kayak gitu, nggak bisa aja tiba-tiba datang ngomongin apa, ngomongin musuhan, ngomongin ke siapa, itu kan kayaknya nggak bisa ya. Itu pasti pasti obrolan-obrolan itu kan munculnya pasti di pas lagi ngopi malam-malam misalnya kan, pas lagi nongkrong malam-malam sama warga yang terdampak itu gitu kan. Akhirnya muncul tuh, oh gini nasib kita gimana ya kalau gini-gini aja gitu kan. Gitu sih kalau ngomongin bagaimana ya kayaknya itu deh. Bagaimana mengedukasi ya tadi tuh. Iya, aku pikir. Namanya itu bukan sih? Ya. Iya, nah menurut aku sih kayak gitu. Tapi kalau amplifikasi dengan langsung, tapi kalau kehidupan sosialnya sehari-hari ya, gitu ya. Tapi kalau amplifikasi ya kayak di grup WhatsApp tuh kan aku lihat tuh banyak teman-teman yang share-share kan. Apalagi itu ada teman aku juga Rian. Banget. Nah, teman aku Rian dari Palembang itu juga yang banyak share-share juga masalah teman aku Rian yang banyak share-share juga masalah dokumentasi dan arsip kemarin aksi rentetan aksi sepat saja itu kan. Terus ada juga tuh yang stencil gitu kan. Terus ada yang komen, "Mas aku mau respon aja sih, boleh enggak?" Boleh, silakan. Ini kan tidak semudah itu Ferguso. Oh, Ferguso. Walaupun Ferguso ini masih diperdebatkan loh, anjingnya mamas-mamasnya itu atau siapa. Nah, jadi anjingnya pacarnya Marimar. Iya. Berapa banyak orang yang mau melihat itu gitu, karena kalau amplifikasinya banyak tuh maksudnya kan. Kita aja lewat sosmed, emang bapak-bapak main sosmed enggak juga kan, maksudnya kan ada mediumnya masing-masing dan semua itu pasti kalau emang dijalankan dengan istiqoroh dan itikad baik kan, istiqoroh kan mas sholat malam ya, mas aku ketika emang gitu, salah, sorry. Nah, sama jadi itu istilah santri kalau bukan santri. Anak pang, jangan anak pang pakai istilah santri. Iya. Oke, Ferguso. Oke, Ferguso. Nah, itu jadi ada yang komen itu tidak semudah itu gitu kan, seberapa yakin solusi tersebut. Nah, ya kan namanya medium kan banyak kan. Ada yang akhirnya bikin zin lah, ada yang bikin ilustrasi. Nah, kayak kawan-kawan di ilustrasi itu, kawan-kawan ilustrator, ketika dia bikin ilustrasi itu, kawan-kawan ilustrator lain itu tahu akhirnya, oh ada kasus Cinde ya gitu loh. Ketika Rimauman akhirnya menginisiasi bikin kompilasi, cerita aku bikin gigs, akhirnya kawan-kawan di ranah punk, di ranah musik itu tahu, oh ada kasus ini loh. Kan akhirnya kan cakupan itu kan meluas kan dengan mediumnya masing-masing. Itu gitu aja sih. Edukasi juga kan. Bentuk edukasi aplikasi kalau keluarnya gitu kan, secara eksternal gitu kan. Tapi kalau ngomong internal ke warga, ya live in kayaknya yang benar-benar real. Tapi kalau ngomong eksternal ke luar, semacam pembesarnya itu ya mediumnya banyak banget. Ya. Video, audio, dan musik. Biasanya medium seni budaya tuh cukup efektif ya. Iya. Karena pertama coolness tadi, kedua visual yang oke. Misalnya secara ketika orang lihat, oh. Jadi ada ini juga loh, ada obrolan kan kalau misalnya anak-anak bikin zin, anak-anak bikin rilisan musik gitu kan. Tolonglah dilihat yang keren. Siapa yang mau beli kalau enggak? Nah, kayak gitu loh. Ya maksudnya lihat yang keren kalau cuma fotokopian gitu. Selama layoutnya bagus, iya. Buat tetap keren ya. Iyalah, tetap tatanya bagus, iya tata percaya. Kata percaya, kamu desainer grafis kan. poster anti-tank itu kan difotokopian semua. Iya juga. Bener sih ya? Ini BTW ngomongin anti-tank ini ada orangnya ya, kita kedatangan tamu agung. Oh, iya. Dari yang cukup ternama di Jogja Raya ini. Halo, iya. Bisa dikasih say hi dulu mungkin, Boom Andre. Iya. Iya. Nah ya, Bung Andri juga masuk ke Pena Hitam edisi terakhir yang bahas juga seni dan propaganda. Oh, kalau ada yang mau nyari itu banyak tuh. Bercanda. Oh, tertarik. Nah, itu beli yang tertarik. Yeah. Itu sih kalau menurut aku, kalau tadi pertanyaan itu ya. Dan aku juga ngerespon yang berkaitan sama yang di grup tadi juga gitu. Iya. Yeah. Mediumnya okay. Banyak banget. Terus atau apa? Kamu ada yang mau dilanjutkan atau kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua? Boleh, ini, boleh. Ini ada yang nanya nih. Nanya lagi dong. Jadi statusnya sekarang Cinde gimana? Dibangun juga kagak, dihancurin malah tambah jadi. Dalam selebaran juga ada menabrak undang-undang dan semacamnya. Lalu apa yang jadi pembenaran dari pihak pengembang? Jadi kondisinya gimana? Kondisi terupdate nih. Dan apa sih statement dari pengembang? Sebenarnya kondisinya paling terupdate kemarin itu sebenarnya posisinya itu gedung lahannya itu emang status quo. Dalam artian nggak boleh diapa-apain dulu. Karena emang nggak jelas. Maksudnya si pengembang itu sudah nggak dapat izin sepenuhnya gitu kan. Maksudnya dan itu juga ada penyalahan undang-undang, belum lagi status cagar budaya dan segala macam gitu. Tapi akhirnya ya tetap dihantam sama mereka, tetap dibangun, malah udah peletakan batu pertama. Oh iya, menarik juga nih. Kapan itu? Lupa aku. Iya, groundbreaking aku lupa. Pas peletakan batu pertama itu juga, itu ada yang lucu tuh, maksudnya lucu. Ini mungkin buat kawan-kawan ya, buat kawan-kawan Palembang semua, aku nerusin aja sih. Jadi si Alek Nurdin tuh bilang, ini tertahan sampai 2 tahun lebih loh, gara-gara aktivis-aktivis nggak jelas ini. Wow. Bukan, itu kayak di Bandung para LSM kiri ya. Taman Sari. Kemarin dibahas ya itu LSM kiri. Iya. Itu iya. Iya, aku lupa dia ngomong, pokoknya aktivis-aktivisnya enggak jelas lah dia bilang. Wah, aku bilang, ini teman-teman dapat pujian nih gitu kan, bisa nahan sampai 2 tahun. Tapi emang benar, maksudnya dengan represi juga enggak dari kawan-kawan tuh, biasanya emang tertahan sampai 2 tahun lebih tuh akhirnya enggak bisa diapa-apain. Sampai akhirnya tetap dipaksa-paksa-paksa-paksain masuk. Ya udah akhirnya mereka maksa bangun di situ dan tetap ngejual. Marketing salesnya masih jalan sampai sekarang. Tapi itu karena emang sebenarnya emang masih sengketa. Sekarang juga yang ngizinin BOT-nya itu juga udah turun panggung karena enggak naik lagi kan. Turun panggung. Iya, masih medan pertarungan medan pertarungan elektoral. Wow. Woi. Ya, kayak gitu yang agak gaya itu cool. Iya kan. Cool, medan pertarungan elektoral itu juga. Iya, ada ya jadinya dia emang benar-benar jadi kayak koreng aja di tengah kota. Iya kan, semua orang lewat semua macam ngelihat itu gitu kan ya. Sebenarnya lah teman-teman Palembang ngobatin korengnya. Iya ya, harusnya ya. Statusnya itu sebenarnya yang aku tahu terapi itu sebenarnya itu memang benar-benar status quo tapi tetap dihajar aja. Sampai akhirnya tetap marketing sales jalan segala macam. Tuh sih. Ada lagi yang lain di WhatsApp? Kita scroll up. Dia itu ada banyak dokumentasi. Ini ya. Cukup sigap ya kamu ya. Tapi pernah ada proses pengadilan nggak terkait bahwa misalkan kayak kamu kayak teman-teman bilang bahwa Cindy ini sendiri kan secara undang-undang dia bertentangan karena terkait cagar budaya. Misalkan itu ada nggak perusahaan misalkan teman-teman yang ada di stand with Cindy itu melakukan proses class action ya bahasa coolnya itu. Nah itu yang enggak aku pikir yang emang agak miss-nya juga di situ sih, maksudnya miss-nya aku pikir kan distribusi energi juga ya. Itu kan karena kami serahin ke kawan-kawan yang di sisi sana misalnya kan. Di sisi sana itu adalah emang yang udah ngelakuin pendekatan dari awal dan emang udah ngedampingin dari awal, tapi ya miss-nya di situ karena kurang manage dengan baik lah atau apa gitu kan ya. Akhirnya emang enggak berjalan baik. Walaupun emang udah sempat ada gitu. Oh, berarti maksudnya teman-teman di komunitas spektakel dan sangkakalam itu fokus di lini kampanye ya. Dan untuk pengorganisasian itu di handle sama teman-teman di komunitas lain. Iya. Jadi kayak apa? Kerja-kerja lintas komunitas gitu ya. Iya, emang dari awal kan itu yang diceritain yang pas sandwich ini juga gitu kan, Rick Moman, spektakel, host gorila ada, metamorfo ada, sangkakalam ada. Host gorila. Oh, gorila. Gorila. Itu gorila ingat tembakau gorila. Nah itu asik. Nah ada banyak dokumentasi yang dibagi juga, ada kompilasi itu didengar dong di SoundCloud, soundcloud.com/rimomanmusik. Terus kompilasi yang bisa didengar di SoundCloud ya. Iya, soundcloud.com/rimomanmusik ada itu. Tapi kalau boleh nanya nih ya, boleh nanya karena belum ada pertanyaan yang lain kan. Kalau ada, tunggu pertanyaan lain. Teman-teman Palembang sendiri melihat situasi saat ini ya terkait Cindy, apa yang ada di pikiran teman-teman di Palembang? Benar kali. Maksudnya? Iya, maksudnya okay, kan kayak tadi pertanyaan, kayak kamu bilang tadi kan, bukan pertanyaan, pernyataan. Kamu mulai bilang, oh Cindy sekarang ini dibangun enggak, dihancurin iya. Nggak diapa-apain, terus posisinya ada di tengah kota, kayak yang koreng. Kayak koreng. Teman-teman di skena Palembang sendiri, maksudku teman-teman yang ada di spektakel, sangkakalam dan berbagai komunitas lainnya itu gimana sekarang melihat situasi kayak gitu? Apakah teman-teman sempat punya obrolan ataukah apa? Yang pasti. Yang pasti apa ya? Yang pasti sebenarnya si nggak bisa beli HP second mas. Ya maksudnya gini. Nah jadi si Cinde ini itu tuh kayak apa ya? Kayak proyek. Ini ada foto Cinde terkini. Ya? Iya. Ini yang foto terbarunya ya? Kayaknya cukup baru nih, kayaknya. Kondisi Cinde awal tahun 2018. Iya, yeah, iya. Ini tahun berapa sih? 2018. Desember sekarang, iya ya. Udah setahun ya. Oke. Ini kondisi awal tahun 2018 ya. Nah, situasinya masih sama kayak sekarang ini. Nah, jadi pasca ini gitu kan. Yang pasti kita tetap monitoring sih perkembangannya gimana dan tetap melihat dan bisa istilahnya bisa masuk lagi gimana atau bisa malah fight back lagi gimana gitu kan. Tapi dari Cindy ini itu tuh banyak banget kemungkinan-kemungkinan baru yang muncul dari kemarin tuh, maksudnya akhirnya kita bisa bekerja sama lintas komunitas sampai stand up comedy kemarin kan, maksudnya terus akhirnya kita ketemu banyak orang-orang baru, terus banyak sistem kerja yang baru lintas komunitas. Nah dari situ aja sih maksudnya jadi catatan besar untuk kedepannya, karena kami bayangin pasca Cindy ini isu kota yang jadi arjen nantinya itu pasti nggak jauh-jauh dari program Kotaku misalnya kan, Kota Tanpa Kumuh. Iya ya, pasti nggak jauh. Minggu lalu kayaknya sempat dibahas kilas ya di Solidario Taman Sari. Ya, itu bagian dari program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh yang ada disponsori yang penyandang dananya dari ADB, IDB, World Bank. Kapitalisme semua ya? Iya, kapitalisme itu, Bung. Oh iya, kolektif A ya? Ya, nah, mungkin Taman Sari. Ya, mungkin kondisinya Palembang nanti tuh enggak jauh-jauh kayak Bandung lah. Ah, iya. Iya, isu-isu kota, infrastruktur. Bisa siap-siap dari sekarang. Iya. Iya itu loh, maksudnya pengusuran-pengusuran pinggiran gitu kan, misalnya yang kawasan-kawasan kumuh itu gitu kan, yang kayak gitu. Di situ kayak apa kayak wah, ini kedepannya mungkin bakal banyak nih kayak gini gitu kan. Dan dari si Cindy ini, dari kasus ini akhirnya kami banyak benar-benar belajar. Oh, gini. Jadi gitu. Dari Cindy ini teman-teman akhirnya antar komunitas bisa berjejaring ya. Ada jadi semacam kebangun jaringan solidaritas di tingkatan teman-teman di Palembang sendiri terkait isu Cindy ini ya. Iya, jadi kita tuh kayak kebayang, oh berarti kalau emang ada yang mau dilakukan lagi, pola-polanya tuh kayak gini sih gitu kan. Itu dan yang kayak tadi kamu bilang juga di Jogja susah, aku enggak tahu juga alasan di Palembang mudah, kenapa? Mungkin karena kecil atau mungkin karena emang masih kepegang orang-orangnya gitu kan, masih ketika skin to skin mungkin. Komunikasi teman-teman gimana? Yeah. Komunikasi skin to skin atau face to face kan bisa lewat video call gitu kan. Iya, jadi kalau skin to skin enggak mungkin lewat video call. Jadi ternyata terpatahkan. Komunikasi langsung face to face itu ternyata enggak langsung, bisa via Skype. Oh. Ternyata gimana komunikasi langsung? Skin to skin. Anjing. Gesekan kulit itu ternyata enggak bisa digantikan dengan apapun. Belum ada teknologi yang menemukannya. Ya. Bisa gesekan kulitan. Teknologi kapitalisme belum ya. Iya. Nah, tapi, itu maksudnya jadi kayak akhirnya kita ketemu pola komunikasi itu gitu kan. Kita nggak tahu juga itu akan berjalan baik nantinya atau gimana, tapi seenggaknya ada ada semacam gambaran skemanya. Intel-intel di Palembang udah tahu belum soal cara-cara teman berjejaring itu? Belum ya, belum tahu ya. Bisa aja, apakah intel-intel udah tahu apa belum? Bisa aja, tapi enggak. Di luar itu semua kan, ini kan ngomongin Cinde, ini kan ngomongin ruang hidup ya. Yeah. Banyak orang yang menggantungkan hidup di pasar Cinde kan, karena dia kalau kayak teman-teman bilang Cinde ini sebagai pasar rakyat kan. Nah, ya benar nggak itu? Iya, yeah, yeah, yeah, kan beda. Yeah, dengan mall kan dia bentuknya privat kan. Yeah, ada kepemilikan privat. Yeah, ada. Yeah, orang-orang. Yeah, maksudnya mereka yang bermodal besar bisa berusaha di sana. Yeah, ya. Kalau kayak pasar Cinde itu, kalau dia ngebayangin kayak atau kamu bilang tadi, di pasar Cinde itu semuanya ada kecuali nyawa. Yeah, berarti semua orang bisa. Yeah, mencari belum, kehidupan di sana. Belum lagi jujurnya itu loh. Ada tuh kalau di lirik kompilasi Sandwich Cinde, Jimmy Delvian ngomong kalau ke pasar Cinde dulu mak-mak pakai daster aja langsung ke pasar Cinde. Hmm. Tapi kalau udah jadi mall, enggak mungkin pakai daster ke mall. Hmm. Iya kan? Nah, pertanyaannya tuh aku ya maksudnya nanya gimana sih nasib orang-orang yang saat ini, yang kemarin-kemarin itu menggantungkan hidupnya di pasar Cinde. Ah, gimana? Gimana sorry, sekarang mereka yang dulunya menggantungkan, kan Cinde sebagai ruang hidup kan banyak orang. Nah, mereka yang menggantungkan hidupnya di pasar Cinde itu sekarang gimana mereka? Kantor lama aku dulu kan deket pasar Cinde. Jadi sering juga akhirnya jalan-jalan karena emang makannya juga di situ segala macam. Yang emang akhirnya memang banyak kedengeran ceritanya yang kayak aduh enggak bisa lagi nih kayak gini, Mas, dibilang. Karena apa? Udah benar-benar sepi dan udah benar-benar kepecah pasarnya gitu. Maksudnya udah si pembeli juga kepecah. Nah, kondisi pembeli sekarang itu kan akhirnya hidup di pinggir-pinggiran itu loh, pinggir-pinggir. Jadi kan Cinde itu kan gedung utama kan. Nah, dia tuh kayak punya jalan yang ngelilingin dia. Nah, sekarang pedagang-pedagang itu jualnya di situ. Oh, jadi tetap ada orang-orang yang berjualan di sana ya. Tapi benar-benar terdesak dan benar-benar kayak apa ya, kayak di trotoar atau. Iya, di trotoar itu kayak. Dan itu kayaknya sebagian sudah. Karena sebagian lain udah pindah kayak ke Jakabaring, pindah ke apa gitu kan. Nah, makanya toh, nah ini loh sebenarnya juga poinnya. Kalaupun akhirnya itu memang oke lah, kita enggak mau mengagung-agungkan arsitektur, mengagungkan apa gitu kan. Tapi solusi dari pengacuan itu pun enggak ada. Misalnya solusinya adalah pertama dipindah relokasi, ke relokasi, tapi relokasinya juga ke ujung jauh misalnya kan, di mana itu pusat kota, ya orang pasti bingung lagi mau beli ke sana kan, dan terus yang ngebeli siapa lagi gitu kan. Belum lagi emang ya namanya pindah tempat kan bukan cuma perkara pindah kan. Pasti gitu kan. Jadi jual rongsokan juga enggak? Jual, ada jual rongsokan besi, mesin segala macam, besi-besian. Pokoknya ada semua kecuali nyawa. Nah, itu makanya jadi kayak benar-benar hah? Jual diri ada juga di sana. Gitu. Aku enggak tahu itu. Ada. Jual diri, semuanya jual diri. Kan kita jual diri kepada kapitalisme. Wah. Wow. Jadi itu. Jadi kayak benar-benar kita bisa menentukan harga enggak kepada kapitalisme. Wow. Nah, itu jadi benar-benar oke. Iya, benar-benar. Benar-benar berantakan. Jadi kayak jadi dan pasca solusi jelas juga enggak ada. Maksudnya solusi jelas adalah akhirnya pedagang-pedagang masih sebagian tetap di sekitaran. Iya, konyolnya. Konyolnya pasar sementara di sekitar pasar sini itu, ya pedagang-pedagang yang bangun sendiri. Patungan urunan segala macam. Itu bukan sebuah bukan diorganisir secara mandiri. Iya, kurang lebih lah. Tapi bayar masih. Masih ada, tetap ada tarikan pajak segala macam bla bla blanya. Jahat ya. Ini yang narik pajak siapa? Pemerintah. Mau satu pertanyaan lagi? Ya, kita simpen dulu ya pertanyaanmu dan pertanyaan ada pertanyaan lagi di grup ini, tapi kita dengerin lagu dulu sekarang, oke? Pokok mencagar budaya. Bayangkan jika ia tak hadir lagi di tengah kita, hilang. Musnah entah kemana, berubah bentuk hilang sejarahnya. Bayangkan jika ia telah menjadi gedung tinggi, rapi wangi tapi palsu. Umak pakai daster jadi malu. Kita hanya bisa bernyanyi. Semoga ini menjadi bukti di mana kita berdiri, peduli atau tidak. Paten gabos kan jiwa teri, sawi kangkung hingga terasi, riu para pengantar komoditi tak mungkin akan kembali lagi. Pasar ini telah musnah. Kota ini menyedihkan, masih bangga dengan kemegahan. Apa mungkin kurang jalan-jalan? Umak pakai daster kebingungan. Kita hanya bisa bernyanyi. Semoga ini menjadi mana kita berdiri, peduli atau sawi kangkung hingga terasi, riuh para pengantar komoditi tak mungkin akan kembali lagi. Paten gabus dan jiwa teri, sawi kangkung hingga terasi, riuh para pengantar komoditi tak mungkin akan kembali lagi. Pasar ini telah musnah. Pasar ini telah musnah. Pasar ini telah freedom, I don't meet him. Where should we read him? This one needs a brand new freedom. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Hai guys. Oke, kita lanjut ke tadi ada pertanyaan sebelum apa break lagu itu. Ada yang tanya. Bentar. Kok iya emang delay. Oke. Ya, ada yang tanya, kira-kira kemungkinan kecil apa lagi yang masih bisa dilakukan teman-teman di sana setelah jadi koreng kota? Apa kemungkinan-kemungkinan kecil atau besar juga nggak apa-apa? Selain nangis ya maksudnya, selain nangis sama marah itu loh. Sama meratap. Meratap itu apa lagi yang bisa dilakuin? Burn out. Teman-teman Palembang, aku tahu pasti nangis semuanya itu loh. Kemarin-kemarin nangis itu, walaupun banyak yang nggak ngaku kan. Bener nggak? Kamu nangis nggak? Kamu kan nangis juga. Nangis. Artinya, aduh teriris-iris itu. Waktu teriris-iris, setelah teriris-iris teman-teman Palembang. Ya jadi, sebenarnya itu dijawab juga di sesi sebelumnya kan, yang aku bilang, ya kami masih monitoring sih, maksudnya masih monitoring dan masih ngelihat juga ada celah nggak masuk lagi atau celah untuk fight back atau malah gitu kan. Itu pertama. Kedua yaitu ya ngebaca aja, ngebaca langkah selanjutnya gimana dan belajar dari kemarin itu apa gitu kan. Itu aja sih. Ya akhirnya nyusun ulang kekuatannya gimana yang kayak gitu-gitu sih. Jadiin refleksi dan jadi bahan baru buat kasus-kasus berikutnya dan itu juga ya gitu deh. Karena kemungkinan besar untuk apa mendatang bakal ada perang kota ini ya. Yeah. Sah gaya yeah, banget. Oke, terus ini ada satu lagi pertanyaan. Jika Pasar Cinde menang atau kalah, apakah solidaritas ini akan tetap ada? Ini pertanyaannya sangat dalam loh ini. Gimana? Kira-kira masih bakal ada? Saya nangis tadi loh. Masih nangis ya? Apa tadi pertanyaannya? Jika solidaritas Cinde memenang atau kalah? Solidaritas apa? Akan tetap ada atau enggak? Ya kak. Atau adanya itu cuma untuk Pasar Cinde? Oh enggak lah. Ya kan tadi yang aku. Kan namanya sih Pasar Cinde. Ya itu juga tadi berkaitan kan sama yang pertanyaan sebelumnya. Ya. Jejaring yang udah kebangun, pola komunikasi yang udah kebangun, sistem-sistem komunikasi yang udah kebangun, ya itu akan tetap dipakai karena emang Cinde itu kayak jadi bagian kecilnya aja gitu kan dari konflik-konflik yang ada secara luas misalnya. Itu pertama, secara konteks Palembangnya ya itu mungkin cuma sebagai awalan. Belum lagi nantinya ada apa gitu kan. Jadi ya si lingkar solidaritas itu dan lingkar solidaritas apapun yang terbentuk dari kemarin itu enggak hancur karena Cinde. Dan jangan hancur lah pasti. Akan terus berlanjut lah. Dia akan berevolusi gitu ya. Menjadi bentuk-bentuk baru ya. Keren. Ini juga ada, kalau kita cek di grup diskusi WhatsApp, ini seru juga ya diskusinya. Ini ada link yang dikasih sama tadi ya, Bang Rian Pelor. Hai Babang. Ini profil investasi Palembang 2015. Wow. Jadi ini ada link YouTube-nya nih, bisa ditonton sendiri. Terus ada apa lagi diskusi di grup ini? Ya itu ya, link sama tadi share foto-foto. Atau kamu ada pertanyaan apa? Aku sih pertanyaannya sebenarnya refleksi teman-teman terkait misalkan kampanye teman-teman selama ini tentang mempertahankan Pasar Cinde itu apa? Karena misalkan maksudku, apakah teman-teman membaca bahwa kayak teman-teman bilang tadi kan ya, Pasar Cinde ini adalah bagian kecil dari sebuah skema besar, yeah. Bener kayak gitu nggak? Yeah. Terus teman-teman ngelihat Palembang itu apa dan apa yang penting untuk dikerjakan di kemudian hari ke depan. Ya melihat Palembang itu kan sebagai ruang hidup teman-teman di sana kan. Terus apa yang perlu teman-teman jaga dan pertahankan ke depan? Oke lah, Pasar Cinde sekarang sudah dihancurkan. Terus ke depan teman-teman mau ngapain lagi nih? Yang pasti si komunitas sebagai jaring itu pasti udah benar-benar tumbuh dan berkembang ya. Maksudnya karena ya jejaring solidaritas itu bukan cuma solidaritasnya, jejaring solidaritas untuk Cinde gitu kan. Nah jejaring solidaritas yang udah terbentuk kemarin itu juga akhirnya merespon isu-isu nasional, isu-isu di luar Palembang sendiri misalnya. Jadi ketika pertanyaan muncul ke depannya gimana, yang pasti itu memperkuat jejaring itu, memperkuat komunikasi, memperkuat mengaktivasi lagi komunitas-komunitas untuk lebih peka terhadap isu kota kayak gitu sih. Misalnya dan lebih ngelihat isu kota itu secara detail lagi, yang kayak gitu-gitu aja sih paling. Apa ya bahasanya itu kalau diningkat dengan kalimat memperkuat. Iya. Iya, iya, iya. Gitu sih, memperkuat komunitas, pokoknya memperkuat komunitas itu aja sih maksudnya sih. Memperkuat komunitas dari kan kalau kayak kita ada kebutuhan untuk memperkuat. Nah, itu ya dari untuk apa? Oh ya, ya itu kebutuhan itu tadi, kebutuhan apa? Kebutuhan solidaritas bisa dibilang maksudnya dari represi luar, entah dari ancaman infrastruktur, dari ancaman rezim infrastruktur, ancaman perampasan ruang hidup yang kayak kita bilang di awal, kayak ya istilahnya ini tuh term itu benar-benar populer ketika kita ngomongin fasis misalnya gitu kan. Nah, fasis dalam bentuk apapun yaitu memperluas komunitas, saling mendukung kanan kiri, empowering each other, supporting each other, yang kayak gitu-gitu sih. Anti-file. Iya, yang gitu-gitu sih. Ketika ditanya dari apa? Dari kemungkinan terburuk. Dari kemungkinan terburuk apapun yang akan datang dari apa yang paling terburuk yang teman-teman pernah bayangkan? Apa ya? Kiamat kali ya? Enggak tahu deh. Itu terburuk. Bisa jadi kiamat tuh kayak apa sih sebenarnya bagi teman-teman? Kiamat kubro atau kiamat sugro? Itu dua hal yang beda itu. Kamu santri bukan? Kalau bukan santri enggak usah pakai istilah santri ya. Denger aja. Oh, ya oke. Ya kiamat bagi anak-anak pang lah. No. Oh. Apa ya? Bingung juga. Iya itu sih pokoknya kurang lebih. Oke, ini juga ada kalau dilihat di grup ini ada satu petuah ya, wejangan dari anti tank trek. Oh apa tuh? Ini, katanya melihat tren infrastruktur rezim hari ini seperti di banyak titik gusuran Cinde hanya menjadi pintu masuk untuk serbuan proyek gusuran lainnya. Selayaknya lingkar solidaritas dipanjangkan umurnya. Wow. Panjang umur. Perlawanan. Wah, ini. Makanya aku bilang ini wejangan ya kan. Ini harap di tolong dioper ke kawan-kawan Libertis buat di. Iya. Oke, ini. Oh, ada yang baru masuk. Ketika grupnya akan dibubarkan. Oke. Ini. Oh iya. Aku ini dong. Akhir kata. Bukan akhir kata sih. Tapi dari awal grup aku tuh ngelihat Halo, saya ini dari Palembang gitu kan. Tapi aku enggak alamat tongkrongan. Iya, tapi aku enggak pada tahu ini dari mana aja, apa mahasiswa atau apa gitu kan. Nah, jadi yang di grup-grup ini kalau dari Palembang Seyogianya kok ngomong Yogya? barengan. Sepalembang. Oh, iya. Palembangnya. Nah, jadi untuk yang himpun, ya. Iya, yang untuk di grup WhatsApp ini kita punya kanal-kanal yang mungkin bisa dipantengin istilahnya kan. Kira-kira ada pertemuan skin to skin ya. Harus. Kalau bisa sih ada pertemuan skin to skin ya. Percayalah, komunikasi langsung adalah komunikasi yang paling baik. Nah, jadi ya yang dari Palembang bisa ada, kita ada di Instagram Sangakalam atau Instagram Spectacle Club sama Rimawan Musik dan kawan-kawan lainnya ada dari situ kok rentetannya. Metamorfo Palembang ya. Aku enggak curi gambar. Iya, aku enggak hafal satu-satu komunitasnya tapi maksud aku banyaknya ya. Iya, semuanya. Jadi maksud aku itu sih pengennya kalau emang ya aku sih ngelihatnya gini karena yang ini datang dari tanah kunci kan. Jawa adalah kunci. Jadi iya. Aku pernah minum loh di Palembang itu ada minuman namanya kunci. Nah, maksud aku jadi ketika datangin dari kunci ini akhirnya gabung semua nih. Saya dari Palembang. Tapi kalau bikin kegiatan nih, iya. Tanah kunci dulu. Iya, baru kan. Nah, jadi itu deh. Pokoknya siapapun yang ada di grup ini kalau dari Palembang ya marilah ber sama-sama. Iya. Bergabung dalam barisan. Wah, bergabung dalam barisan. Ya pokoknya kita ada kanal-kanal itu yang udah aku sebutin karena habis ini grup ini akan dibubarkan secara tertib. Jadi yaitu bergabung aja ada Instagram /.com Rimawan Musik, Sangkakalam, Spectacle Club, Metamorfo. Terus apa lagi ya? Halanya pokoknya dari situlah. Kalau mau ketemu skin to skin gimana? Nah, itu harus ada pertemuan skin to skin. Nah, makanya dari situ biasanya muncul tuh pamflet-pamflet kan, muncul kegiatan-kegiatan. Nah, ketemu deh atau ngontak langsung, DM lah apa gitu kan, ngontak di mana nih? Aku mau nanya tadi sebenarnya, ini tongkrongnya di mana aja? Tapi kayaknya kurang ajar nanya tongkrongannya kan. Oh, iya kan? Untuk bersilaturahmi. Iya. Nah. Skin to skin tadi. Iya, makanya itu. Jadi itu aja sih. Pokoknya anak-anak yang dari Palembang di grup ini dan bersatu kita enggak saling anak-anak Palembang ada di grup. Iya, saling dan iya, dan kita ya, dan kita kayaknya enggak saling tahu. Hayolah buat saling tahu dengan kanal-kanal tadi yang aku sudah sebutin. Terima kasih semua. Iya. Udah itu. Akhirul katanya itu ya. Akhirul kata. Tetap jaga masing-masing, perkuat masing-masing. Okay. Wih, itu bisa jadi kaos lagi tuh. Itu bisa jadi kaos libertis lagi tuh. Libertis banyak juga. Apa tadi? Lupa ya. Saling jaga masing-masing. Oh, saling jaga masing-masing. Gila, keren-keren. Siap Kamrat. Woy, ada yang langsung ada yang respon. Siap Kamrat. Oke Kamrat, karena ini segmen terakhir dan kita harus oh, oke. Oh, jadi ini belum selesai ya? Oh, sudah. Oke. Oke, ya. Itu tadi ya. Jadi memang benar-benar segmen terakhir. Dan setelah ini grup WhatsApp untuk diskusinya akan dibubarkan. Oke, buat teman-teman yang nanti masih mengharapkan kehadiran acara ini, kita tunggu kedatangan kawan-kawan dari AA dari luar kota yang sedang berkunjung di Tanah Sultan ini. Gue salah nggak sih ngomong gini? Salah ya? Oke. Okay. Oh iya, buat teman-teman yang masih mau ngobrol langsung sama Taxlan bisa sampai malam ini ya. Untuk di Tanah Jogja. Oh iya, ya. Untuk ya bisa skin to skin ya. Bisa sampai jam 12 malam ya mungkin ya. Ya gitu. Besok subuh langsung motoran ke Bandung. Oke. Okay. Ya, sepertinya memang sudah selesai ya. Kita akan tutup sesi kabar kawan dari Palembang ini dengan lagu Sembilu yang berjudul Balada Pasar Cinde dan lagu request dari Toto Tumpang Pitu Menangis. Wah, ini dangdut pantura coy. Pantura sound. Yo, ih. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman semua di acara Solidario berikutnya. Dadah. Yu. Berganti gedung, pasarku hilang. Kau ganti gedung, gedungku besar. Tak bermanfaat, tak berfaedah bagi masyarakat. Penolakan tumbuh di jalanan. Akankah Tuhan tetap mengabaikan perjuangan subur di jalanan, walaupun Tuhan coba tuk patahkan. Dan tani berkecil hati melihat kota tak ramah lagi. Pedagang kecil bersedih hati melihat pasar tak lagi berdiri. Kota semakin rakus, adat budaya kian tergerus. Menjaga waras agar tak terbius, meniti adab agar tak terputus.